Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Qala atau sebelumnya kita telah membahas hukum mengucapkan kata lau, seandainya, kalaulah. Dan telah kita bahas kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Adakah di antara antum yang masih mengingatnya? Hah? Teman-teman di Zoom silakan menjawabnya dengan audio. Bagi ikhwan boleh dengan video. Ada yang masih ingat? Kapan boleh mengucapkan lau? Kapan tidak boleh? Seandainya dan kalaulah. Kapan boleh mengucapkannya dan kapan tidak boleh? Teman-teman di Zoom? Halo? Ada yang masih ingat? Ada yang mau menyebutkannya? Tafadhalu barakallahu fikum. Baik, ya. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa secara umum kata lau, andai, kata seandainya atau kalaulah itu tidak diperbolehkan untuk diucapkan apabila mengandung celaan terhadap syariat Allah atau takdir Allah Jalla wa'ala yang telah terjadi, atau melahirkan penyesalan yang membuat orang yang mengucapkan tersebut menjadi patah semangatnya dan kecewa terhadap apa yang telah terjadi, ya. Baik, berikut ini saya sebutkan faedah tambahan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam hal ini sebagai penyempurna, ya. Walaupun secara umum telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kata Syekh, perhatikan. Li'anna law tusta'malu 'ala 'iddati awjuh. Kata law bahasa Indonesianya diartikan seandainya, ya. Kalaulah, ya. Dan kalau andai kata, ya, dan yang semena dengan itu digunakan dalam enam sisi. Yang pertama, antusta'mala fil i'tiradhi 'ala syar'i wa hadha muharram. Ia mengucapkan kata lau, seandainya, kalaulah, atau andai kata fil i'tiradhi 'ala syar'i, mengandung pertentangan atau penantangan terhadap syariat Allah Jalla wa'ala, mengandung sikap protes terhadap syariat Allah Jalla wa'ala, dan ini haram. Contohnya adalah ucapan al-munafiqin yang dalam surat Ali Imran ayat 168 yang telah kita lalui pada pelajaran sebelumnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk ikut perang Uhud, dan tatkala perang Uhud telah terjadi dan kaum muslimin menuai kekalahan dengan wafatnya beberapa kaum muslimin, maka orang-orang munafik menyatakan lau ata'una ma qutilu, seandainya mereka taat kepada kita, menuruti pendapat kita, tentu mereka tidak akan mati. Ini mereka ucapkan tatkala terjadi perang Uhud atau telah terjadi perang Uhud. Nah, ya, seperti ucapan sebagai orang, ya, kalaulah ini haram, bukan wajib, ya, atau semakna itu. Ini mengandung penentangan terhadap syariat Allah Jalla wa'ala. Maka ini haram, karena kewajiban seorang muslim terhadap syariat Allah Jalla wa'ala adalah menerimanya dengan kelapangan dari hatinya. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Yang kedua, an tusta'mala fil i'tiradhi 'ala al-qadar. Kata lau yang dia ucapkan tersebut, seandainya, andai kata, kalaulah, fil i'tiradhi 'ala al-qadar. Mengandung pertentangan terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Menentang takdir Allah Jalla wa'ala, atau protes terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Wahada muharram aydhan, ini juga haram. Seperti keadaan orang-orang munafik setelah perang Uhud, Allah Jalla wa'ala menerangkan dalam surat Ali Imran ayat 156, mereka menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Dan mereka orang-orang kafir, ini orang-orang munafik, berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin tatkala mereka pergi perang, ya, atau melakukan suatu safar, mereka berkata, kalaulah mereka di sisi kita, tentu mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Ya. Ini bentuk protes dan ya, melawan takdir Allah Jalla wa'ala. Nah, coba kalau dia tidak pergi dengar nasihat kita, kan enggak tertabrak seperti itu, enggak terjadi kerugian yang seperti itu, tidak terbakar rumahnya, sedangkan itu sesuatu yang telah terjadi. Ya, ucapan dia tersebut seakan-akan ya bahwa kalau ya orang tersebut melakukan apa yang dia maksud, pasti tidak akan terjadi. Ya, padahal takdir Allah Jalla wa'ala itu kalau sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Kalau seandainya kalau sebagian orang telah ditakdirkan oleh Allah mati di suatu tempat, ya, walaupun dia sudah berusaha untuk tidak pergi ke tempat tersebut, pasti dia akan mati di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, antustamala linnadabi wa tahassur, wa hadha muharram aydhan. Kata Allah, seandainya kalaulah dia gunakan sebagai penyesalan dan kekecewaan terhadap apa yang telah terjadi. Dia terima takdir Allah. Ya, dia tidak melawan takdir Allah dan tidak pula mencela syariat Allah. Tetapi kalimat law dan seandainya yang dia gunakan tersebut sebagai penyesalan dan kekecewaan terhadap apa yang telah terjadi. Ini juga haram, kata Syekh. Kenapa? Li'anna kulli syai'in yaftahu an-nadaba 'alaika fa innahu manhiyun 'an. Karena setiap sesuatu yang membuka pintu penyesalan dan kekecewaan terhadapmu itu dilarang. Karena nadab yaksubun nafsa huznan wa inqibadan, karena kekecewaan dan penyesalan itu hanya membuat seseorang semakin sedih dan semakin terpuruk keadaannya. Wallahu yuridu minna an nakuna fi insirahin wa bisatin, sedangkan Allah Jalla wa Ala ingin kita selalu di dalam kelapangan hati, bukan selalu berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kekecewaan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'atu kadza la kana kadza fa inna law taftahu 'amala syaitan. Semangatlah engkau melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu, memohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau bersikap lemah, bersikap malas. Dan jika terjadi sesuatu, menimpamu sesuatu yang tidak engkau inginkan, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan, aduhai, ya, kalaulah aku melakukan ini tentu akan demikian. Karena kalimat seandainya atau kalaulah itu hanya membuka pintu syaitan, atau akan membuka pintu syaitan. Contoh lainnya, kata Syekh, rajulun harisan yashtari syai'an yadhunnu anna fihi rabhan fa khasir. Seseorang membeli sesuatu, dia mengira ketika ingin membelinya atau membelinya akan mendapatkan keuntungan. Fakhasir, rupanya justru rugi. Maka dia pun berkata, law anni mashtaraitu ma hasala li khasara. Kalaulah seandainya aku tidak membeli hal ini, maka tidak terjadi kerugian padaku. Fahada nadimun wa tahassur. Nadamun wa tahassur, ini adalah bentuk penyesalan dan kekecewaan terhadap apa yang telah terjadi. Wa yaqamu kathira, dan ini sering terjadi pada sebagian manusia. Wa qad nuhiya an, dan ini hal yang dilarang. Kenapa? Karena sikap yang demikian itu hanya membuat seorang semakin sedih, ya, dan semakin terpuruk keadaannya. Sedangkan Allah Jalla wa'ala menginginkan kita selalu di dalam semangat, ya, kelapangan hati, ya, tidak mudah kecewa. Nah, ini hal yang hendaknya perlu kita perhatikan dan sering kita jatuh ke dalamnya. Yang keempat, antustamala fil ihtijaji bil qadari ala al ma'siyah. Dia menggunakan kata law, seandainya, kalaulah, andai kata, untuk beralasan dengan takdir atas maksiat yang ia lakukan, untuk membenarkan maksiat yang ia lakukan dengan takdir, seperti ucapan kaum musyrikin yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam beberapa ayat dari Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 148. Mereka menyatakan, Allah sebutkan, law syaa Allahumma asyrakna, kalaulah Allah berkehendak maka kami tidak berbuat syirik. Artinya mereka ingin membenarkan syirik mereka tersebut, bahwa syirik yang mereka lakukan itu adalah dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak kami tidak berbuat syirik, maka kami tidak akan berbuat syirik. Ini namanya menggunakan kata law, seandainya, kalaulah, untuk membenarkan maksiat pelanggaran agama yang dilakukan dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Dan juga seperti ucapan mereka yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 20, law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum, kalau Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk kami tidak menyembah selainnya maka kami tidak akan menyembah patung-patung ini. Nah, di sini ada penggunaan kata law, seandainya, kalaulah, andai kata, untuk membenarkan pelanggaran agama Allah Jalla wa'ala dengan beralasan dengan takdir. Yang kelima, penggunaan law, seandainya dan kalaulah yang kelima adalah antustamala fit tamanni. Dia mengucapkan kata law, seandainya, kalaulah, fit tamanni, dengan dalam konteks angan-angan, bukan untuk mencela syariat, bukan menentang takdir, bukan kekecewaan dan penyesalan terhadap apa yang telah terjadi, bukan pula untuk membenarkan maksiatnya dengan takdir, tetapi untuk sekedar angan-angan. Apa hukumnya? Ya, maka ini dirinci kata Syekh. Kalau angan-angannya hal yang baik, maka tidak mengapa. Tetapi jika angan-angannya dalam hal yang buruk, maka ini terlarang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abi Kabsyah Amr bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamad dunya li arba'. Ya, ada empat orang dalam dunia ini. Yang pertama adalah yang terbaik adalah orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Maka dengan ilmu dan harta yang dia miliki, dia melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, tidak diberikan harta tetapi dia diberikan ilmu, maka dengan ilmu yang dia miliki, dia selalu berangan-angan, aduhai, kalau saya memiliki, seandainya saya memiliki harta seperti si fulan, maka saya akan melakukan ketaatan ini dan ketaatan itu. Fahuma fil ajri sawa, maka mereka berdua ya sama di dalam pahala. Yang ketiga adalah orang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu. Ya, karena dia tidak berilmu maka dia menggunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Wahada bi akhbathil manazil. Ini adalah orang yang terburuk kedudukannya di sisi Allah. Yang keempat adalah orang yang tidak diberikan ilmu dan tidak pula diberikan harta. Ya. Karena dia tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki harta, dia pun berangan-angan, seandainya saya memiliki harta maka saya akan melakukan maksiat ini dan maksiat itu, seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga di atas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil wizri sawa, maka dosa mereka sama. Di dalam hadis ini ada penggunaan kata law, seandainya, dalam angan-angan, ya. Dan ya, satunya terpuji dan satunya lagi, sedangkan yang satunya lagi tercela. Artinya boleh seorang berandai-andai dengan menggunakan kata law, seandainya, dalam bentuk ya cita-cita yang baik. Adapun jika penggunaannya tersebut dalam cita-cita yang buruk, maka itu tercela. Nah, yang keenam adalah dia menggunakan kata law, seandainya, kalaulah, sekedar ya, memberitakan sesuatu yang telah terjadi. Sekedar memberitakan sesuatu yang telah terjadi. Pembahasan kita masih dalam sesuatu yang telah terjadi, ya. Adapun mengucapkan seandainya dalam hal atau dalam perkara yang akan terjadi, ini sudah kita bahas di awal pembahasan, itu tidak mengapa. Nah, karena hasal ada keterikatan dengan sesuatu yang akan terjadi. Misalkan seorang menyatakan, kalau saya punya uang saya akan haji, ya ini di luar pembahasan lauk yang dilarang dalam Islam ya, karena sesuatu yang belum terjadi. Ketika seorang menyatakan andai kata saya memilikinya, tiada kandungan celaan terhadap takdir atau celaan terhadap agama. Dan karena sesuatu yang belum terjadi itu terikat dengan apabila terjadi. Nah, yang keempat, yang keenam ini dia menggunakan kata seandainya untuk memberitakan sesuatu yang telah terjadi semata. Tiada kandungan celaan terhadap syariat, tidak mengandung celaan terhadap takdir atau menentang takdir yang telah terjadi, tidak pula mengandung kekecewaan, tidak pula ada pembenaran terhadap maksiat yang dia lakukan dengan takdir. Ya, bukan pula angan-angan dalam hal yang buruk. Sebagai contoh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia berkata, "Law hadartu ad-darsa lastafat." Dan kalaulah aku menghadiri pelajaran tadi, tentu aku telah mendapatkan faedah dari pelajaran tersebut. Artinya dia ingin memberitakan dirinya tidak hadir di pelajaran itu. Dan kalau dia tahu atau ada kemudahan, dia akan menghadirinya. Contoh yang lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiya wal ahlaltu ma'akum." Andai kata aku menerima perkaraku, keadaanku, tentu aku tidak akan berpaling. Maka aku tidak akan membawa hewan hadiyu sembelihan dari Madinah untuk pergi haji, dan aku akan melakukan tahallul bersama kalian. Maksudnya adalah, artinya seandainya Nabi SAW mengetahui ya perkara ini, saya kunu minas masaqal, perkara yang terjadi di perjalanan haji beliau bersama para sahabat, maka beliau akan melakukan haji tamattu, bukan haji qarin ya, akan melakukan haji tamattu. Haji tamattu itu adalah seorang berangkat ya umroh di musim haji, di bulan haji. Ketika tahallul dia mengucapkan labbaik allahumma umratan mutamatti'an ila al-hajj. Setelah selesai melakukan umroh, dia bertahallul. Begitu datang waktu haji, hari haji yaitu hari ke-8, maka dia mulai melakukan ibadah haji. Adapun haji qarin ya, dia semenjak dia sama dengan tamattu, haji tamattu, hanya saja dia tidak tahallul setelah umrah, menunggu hari sampai hari haji dah datang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang qarin, dan tentunya ya jauh lebih berat daripada tamattu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dirinya bahwa kalau beliau mengetahui atau ada kemudahan dari beliau, tentu beliau akan melakukan ya, haji dengan cara tamattu seperti yang dilakukan oleh para sahabatnya, bukan dengan cara qarin. Naam. Ada pula di antara ulama yang menyatakan bahwa ini bukan sebagai berita dari Nabi SAW, tetapi sebagai sebuah angan-angan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik setelah beliau meninggalkannya. Tetapi sebagian ulama menjawab, lebih tepat tidak dikatakan sebagai angan-angan, karena tidak mungkin Nabi SAW berangan-angan untuk melakukan sesuatu yang takdir Allah Jalla wa'ala berbeda dengannya. Jelas ya? Misalkan juga seorang menyatakan ya, terhadap sesuatu yang telah terjadi sebagai kabar ya, ya saya tidak tahu ya, kemarin ya ada kajian, kalau saya tahu maka saya akan hadir ya. Artinya dia ingin memberitahukan kemarin itu dia tidak hadir ya, karena dia tidak tahu. Kalau tahu dia akan hadir ya. Maka ini tidak mengapa. Ingat ya, ini 6 rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait hukum mengucapkan kata law, seandainya, kalaulah. Yang pertama, tidak boleh karena ya mengandung celaan terhadap syariat. Yang kedua, juga tidak boleh yang mengandung penentangan terhadap takdir. Ya, seakan-akan ya kalau yang dia andaikan itu terjadi, takdir Allah tersebut tidak terjadi. Ini haram dan ini bertentangan dengan nilai tauhid. Yang ketiga, mengandung penyesalan dan kekecewaan terhadap yang telah terjadi sehingga membuat dia berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaannya. Ini juga tidak boleh, karena seorang muslim dituntut untuk semangat ya, untuk selalu semangat dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bangun dari keterpurukannya. Yang keempat, dia menggunakan kata law, seandainya untuk membenarkan pelanggaran agama yang dia lakukan dengan beralasan ini kan takdir Allah, seperti ucapan kaum musyrikin, kalau Allah berkehendak kami tidak akan musyrik, kalau Allah berkehendak saya tidak demikian. Nah, yang kelima, dia menggunakan kata lau, seandainya, kalaulah, atau andai kata, dalam angan-angan, dalam konteks angan-angan. Ini hukumnya bisa baik, bisa boleh, dan bisa terlarang. Jika bunyi angan-angannya itu baik, maka boleh. Tetapi jika angan-angannya itu dalam hal yang buruk, maka tidak boleh. Seperti seorang melihat kawannya yang punya harta, ya, atau kawannya sudah haji tahun yang lalu, ya, sementara dia tahun yang lalu tidak haji, maka dia pun berangan-angan, kalau saya punya uang kayak dia, ya, tahun kemarin, ya, saya akan haji juga kayak dia. Angan-angan dalam kebaikan, tapi kalau dalam kejelekan maka tidak boleh. Yang keenam, dia menggunakan kata lau untuk mengkabarkan sesuatu yang telah terjadi, ya, sekedar itu, tiada tujuan lain, maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka dengan ini kita telah mengetahui rincian hukum menggunakan lau, ya. Ini perlu diperhatikan, ya, karena sebagian kita terkadang terlalu cepat mengingkari ucapan orang lain. Ana sendiri, ya, pernah di pernah men-share suatu faedah di suatu akun, di akun kita, tiba-tiba ada yang menegurnya, ya, Ustaz, ya, jangan menggunakan kata kena, lebih baik jangan menggunakan seandainya, ya, atau andai kata, karena ada larangan menggunakan kata seandainya dalam agama, padahal bukan pada konteks yang terlarang. Nah, dan ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu, ya, akan membuat seseorang bersikap dengan sikap yang lebih hikmah, lebih bijak. Karena andai kata seorang berilmu, maka dia akan bersikap di atas ilmu. Dia tidak akan mengingkari sesuatu yang dia ketahui itu tidak perlu diingkari, atau dia akan tidak akan membiarkan sesuatu yang dia ketahui itu harus diingkari. Jelas, ya? Yang kedua, kalau seorang punya ilmu agama, maka dia akan menegur dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai ilmu agama, ya, dengan cara yang berakhlak, ya. Naam, ya, dia ya imbok atau yang semisal dengannya. Naam. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala babu nahyi an sabbir rih. Bab larangan mencela angin. Qala an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qala la tasubbur rih. فإذا رأيت ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahli Al-Qur'an, ya, salah satu qurra di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyaksikan perang Aqabah, perang Badar, dan seluruh peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada khilafah Umar, dan ada pula yang mengatakan beliau wafat pada khilafah Utsman radhiyallahu anhu pada tahun 30 Hijriah. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbur rih." Jangan kalian mencela angin. Sering ini, ya. Terkadang sebagian kita, karena dia sedang menjemur padi atau menjemur, ini ibu-ibu, ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini tidak termasuk dari golongan ini, ya, ketika baru menjemur kain, tiba-tiba datang angin membuat kainnya itu berjatuhan, maka dia pun mencela, marah-marah sama angin tersebut, dasar angin, ya, alahai angin metuah, ya, bukan metuah, ya, membungih ke metuah itu, kan, ya, dia pun mencela dan memarahi angin. Ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Lihat, jamaah yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya kita belajar kitab tauhid. Banyak hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam rumah tangga kita, dalam kita bersosial di luar rumah, yang itu sebenarnya bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai tauhid. Atau sebaliknya, ada nilai-nilai tauhid yang mestinya kita jaga dan kita lakukan, justru kita tinggalkan, dan kita padahal mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita. Nah, karena ketidaktahuan kita. Oleh karenanya, ilmu tauhid, ilmu akidah itu selalu kita butuhkan. Hendaknya selalu kita pelajari dan selalu kita ajarkan. Nah, kita hidup di dunia ini harus dengan tauhid, ya, dan harus diakhiri dengan tauhid. Faida ra'aytum ma taqrahun, jika kalian melihat angin yang tidak kalian sukai karena terlalu kencang atau membawa bau yang tidak enak ataukah yang lainnya, maka ucapkanlah, berdoalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dia diperintahkan untuk membawanya. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Dan aku memohon perlindungan kepada engkau karena Allah yang mengirim angin tersebut, dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada di dalam angin ini dan kejelekan yang angin ini diperintahkan untuk membawanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Dan apabila seorang tidak mampu menghafal atau belum menghafal doa ini dengan konteks Arabnya, maka dia tidak mengapa mengucapkan dengan bahasa, dengan terjemahannya. Karena yang dituntut, yang diinginkan dalam agama adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa ini. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah Jalla wa'ala semampu kalian. Misalkan ketika dia melihat angin, ya, terkadang angin itu sekilas membawa, ya, udara yang bagus, rupanya dia membawa azab yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Atau sebaliknya, kita melihat angin yang begitu kencang, kita mengira ini angin tidak bermanfaat sama sekali, padahal angin tersebut membawa manfaat yang cukup banyak, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat angin, hendaknya kita mengucapkan doa ini, ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu, kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dia diperintahkan dengannya, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada di dalamnya dan kejelekan yang ia diperintahkan dengannya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Na'am. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للحديث. معنى حديث di atas secara global adalah ينهى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها مخلوقة مأمورة من الله. Di dalam hadith ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela angin. Kenapa? Karena angin adalah ciptaan Allah dan dia datang dengan perintah Allah Jalla wa Ala. Tiada kuasa baginya. Allah lah yang memerintahkan dia pergi ke arah timur, ke arah barat, ya, ke arah selatan, ke arah utara, ya. Allah lah yang memerintahkan dia membawa aroma yang tidak enak, ya. Dialah yang Allah lah yang memerintahkan dia turun dari atas ke bawah, terkadang terbang angin dari bawah ke atas, terkadang kencang, terkadang tidak, ya, kencang, terkadang melepaskan bangunan, meruntuhkan bangunan-bangunan yang ada, melepaskan pepohonan, ya, dari tanah dan sebagainya. Ya, itu semuanya adalah ciptaan Allah dan Allah yang memerintahkannya. Fasabbuha sabbun lillah. Tatkala seseorang mencela angin, padahal sejatinya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa tasakhutun liqada'i. Dan itu sebagai bukti dia marah terhadap ketetapan Allah. Sebagai contoh ringan, walillahi al-mathalul a'la laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tatkala seorang melihat suatu bangunan kemudian dia mencelanya, sejatinya dia mencela bangunan itu atau yang membangun bangunan tersebut? Celaan dia kembali kepada yang membangunnya, karena bangunan tersebut enggak punya kuasa, bukan dia yang membangun dirinya. Oleh karenanya, kalau ada orang yang membangun bangunan tersebut di sampingnya akan tersinggung dengan celahan dia tersebut, ya kan? Dan demikian pula angin. Angin adalah ciptaan Allah. Dia enggak punya kuasa untuk terbang ke arah sana, ke arah sini. Allah lah yang memerintahkan dia terbang ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terkadang kencang, terkadang sepoi-sepoi, terkadang membawa udara cuaca, membawa udara panas dan terkadang membawa udara dingin. Karena suatu hikmah yang dia inginkan untuk hamba-hambanya, terkadang menjadi azab dan terkadang menjadi rahmat. ثم ارشد الى الرجوع الى خالقها بسؤاله من خيرها والاستعاذه به من شرها. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela angin, karena mencela angin adalah bentuk celaan terhadap Allah dan marah terhadap ketentuannya, maka Nabi SAW memberikan bimbingan agar kita kembali kepada Allah yang telah menciptakan angin tersebut dengan memohon, meminta, berdoa kepada Allah dari kebaikan angin tersebut dan memohon perlindungan kepadanya dari kejelekan yang ada pada angin tersebut. Lima fi dzalika minal 'ubudiyyati lillahi ta'ala wa dzalika huwa halu ahli tauhid. Karena berdoa kepada Allah ketika angin datang dengan memohon kebaikan yang ada padanya, yang dia diperintahkan dengannya, atau memohon perlindungan dari kejelekannya dan kejelekan yang dia diperintahkan kepadanya dengannya, waalaikumsalam warahmatullahi, ini adalah bentuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Wadhalika huwa halu ahli tauhid, dan merealisasikan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala adalah keadaan ahli tauhid, sifatnya ahli tauhid, subhanallah. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah pentingnya ilmu agama. Dengan ilmu agama seseorang ya bisa akan selalu berada di dalam nilai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dalam hal-hal yang keumuman manusia tidak meraih predikat ubudiyah, ibadah dalam hal-hal tersebut karena ketidaktahuan mereka. Contohnya ini, ketika angin datang ya, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan berzikir, dengan zikir yang Nabi anjurkan di atas. Sebaliknya, terkala seorang tidak memiliki ilmu agama, ketika dia melihat angin atau diterjang oleh angin, dia justru jangankan melakukan ibadah kepada Allah karena angin tersebut, dia justru bermaksiat kepada Allah dengan mencela angin tersebut. Karena Nabi SAW menyatakan, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Mencela angin adalah bentuk celaan terhadap Allah, karena Allah yang memerintahkan dia, Allah yang menciptakannya, dan sebagai tasakhut, sikap marah terhadap ketentuan Allah Jalla wa'ala. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, adatu ahli al-ibadah ibadah wa ibadatu ahli al-adah adah. Sesuatu yang pada asalnya tidak bernilai ibadah, sekedar perbuatan yang biasa, itu bisa bernilai ibadah tatkala yang melakukannya adalah orang yang berilmu, orang yang terbiasa dengan ibadah. Nah, dia terbiasa dengan nilai-nilai ibadah, sehingga dalam perbuatan-perbuatan yang hukum asalnya itu mubah bisa bernilai ibadah untuk mereka. Contohnya ini, biasa kan kita melihat angin ya, diterjang oleh angin. Terkadang kita walaupun tidak mencelanya, mungkin hanya sekedar melewatinya, biasa ya. Ini angin ya, angin pagi, ini angin sore, ini angin siang, ini angin laut. Tapi bagi orang yang hidupnya selalu mengingat dirinya sebagai hamba Allah ya, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka akan menjadikan momen tersebut sebagai momen ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia ingat bahwa ketika angin datang, Nabi menganjurkan doa ini. Kalau hujan turun, Nabi menganjurkan doa ini ya. Demikian pula dalam hal-hal yang sifatnya itu rutinitas kebiasaan manusia, bisa bernilai ibadah untuk mereka karena ilmu yang membimbing mereka. Contohnya makan minum. Makan minum ini adalah rutinitas ya biasa yang dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan juga hewan. Keumuman manusia punya kebiasaan ya, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tetapi tatkala dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan dibimbing oleh ilmu agama, maka rutinitas makan minum bisa bernilai ibadah dari dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dia sarapan pagi dengan niat, dengan saya sarapan, asam lambung saya tidak naik sehingga saya bisa semangat menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mencari nafkah ya, bekerja untuk anggota keluarga, dan seterusnya dari nilai-nilai yang baik ya, di balik itu. Tetapi sebaliknya, wa ibadatu ahli al-adah ibadah. Adah ya, wa ibadatu ahli al-adah adah. Tetapi ada ibadah-ibadah yang mestinya bernilai ibadah justru bernilai adat tatkala yang melakukannya adalah orang-orang yang memang terbiasa dengan suatu rutinitas dan kelalaian. Contohnya para ulama contohkan, misalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah, tetapi terkadang bisa bernilai adat, tidak bernilai pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Tatkala orang yang melakukannya dengan niat, ya ini rutinitas ya, kebiasaan kaum muslimin setiap datang bulan Ramadan mereka puasa. setiap datang hari Jumat, ya kebiasaan kaum muslimin salat lelaki di masjid. Ya. Ya saya dinamika kehidupan seorang anak taat ke ayahnya, taat ke ibunya, hanya sekedar itu. Ya. Maka itu hanya sekedar bernilai adat di sisi Allah, kebiasaan. Tetapi terkala dia taat ke orang tuanya dengan niat Allah yang memerintahkannya, nah, Rasulnya yang memerintahkannya, dia puasa karena Allah yang memerintahkannya, Rasulnya yang telah menganjurkannya, ya, maka bernilai ibadah. Nah, maka ilmu adalah sumber segala kebaikan. Nah, ilmu menjadikan sesuatu yang hukum asalnya mubah bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, kebodohan dapat menjadikan sesuatu yang asalnya bernilai ibadah menjadi mubah, biasa-biasa saja dan tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, sungguh beda antara ilmu dengan kebodohan. Qala ma yustafadu minal hadith, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadith di atas. Yang pertama, annahyu an sabbir rih, larangan mencela angin. Li'annaha khalqun mudabbarun, fayarji'u sabbu ila khaliqiha wa mudabbiriha. Karena angin hanyalah makhluk yang diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Maka apabila dia dicela, celaan tersebut kembali kepada yang telah menciptakannya dan yang telah mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, ar-ruju'u ila Allah wal isti'adatu bihi min syarri ma khalaq. Anjuran untuk selalu kembali kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang telah Ia ciptakan, yang diantaranya dalam hal ini adalah angin. Subhanallah, seorang mukmin itu, seorang ahli tauhid itu selalu terikat hatinya dengan Allah Jalla wa ala dalam kondisi apapun. Tatkala terjadi angin, dia pun menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dengan memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan permohonan yang Nabi anjurkan. Allahumma inni as'aluka khair min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih, wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ketika hujan turun, dia pun ya mengikat hatinya dengan Allah Jalla wa'ala, kembali kepada Allah ya dengan ubudiyah. Dia pun mengucapkan Allahumma shayban nafi'an, ya, apabila hujan ya sudah dikhawatirkan akan menimbulkan banjir yang membahayakan, maka dia pun mengucapkan zikir yang Nabi anjurkan, Allahumma hawalaina la alaina wa ala butunil audiyah, dan seterusnya. Demikian pula ketika dia mendengar suara petir, dia pun mengikat hatinya dengan Allah, dia pun kembali kepada Allah dan mengucapkan zikir yang dianjurkan, subhanalladzi yusabbihu ar-ru'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Demikian pula ketika dia keluar rumah, dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ketika dia naik kendaraan, dia pun mengucapkan Allahumma subhanallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbika lamunqalibun. Ketika dia safar, dia pun membacakan doa safar, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa min al-'amali ma tarda, Allahumma hawin 'alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da, Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl, wa na'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalibi fil ahli wal mal. Ketika dia makan, dia mengucapkan bismillah. Selesai makan dan minum, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Dia tidur membacakan doa bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, dia berzikir dengan zikir-zikir yang Nabi anjurkan. Ya, ketika dia mendatangi istrinya, melakukan hubungan biologis, dia pun mengucapkan, dia pun menerapkan atau merealisasikan nilai-nilai ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala dengan membacakan doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ini baru dalam hal zikir. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya, seorang mukmin itu selalu dalam realisasian ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Baik ketika dia di rumahnya, di dalam masjid, di kantornya, di kebunnya, atau di tempat yang lainnya. Karena ubudiyah itu tidak terikat hanya di dalam masjid. Nah, seorang sambil membawa kendaraan, dia bisa ya mengikat hatinya dengan Allah. Ya, dia bisa bersama Allah sambil bawa sepeda motor. Apa sulitnya dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah? Apa sulitnya ketika dia bawa sepeda motor, dia mendoakan kedua orang tuanya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa sulitnya ketika dia sedang berada di atas kendaraan, di dalam rantau, dia sedang safar, dia mendoakan ayahnya, ya Allah lindungilah ayahku, berkahilah kesehatannya, rezekinya, balaslah dia kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. di mana sebab dia kami mengenal agamamu, sebab dia kami bisa menghafal kitab sucimu, sebab dia kami telah menghafal hadis-hadismu, hadis nabimu, sebab dia kami telah mengenal ilmu ini, akidah yang benar, telah mengetahui mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, dan mana tauhid. Seorang muslim itu selalu di dalam ubudiyah kepada Allahu Jalla wa'ala. Karena ubudiyah kepada Allahu Jalla wa'ala itu hak, tidak hak terbatas hanya di dalam masjid, tidak terbatas hanya dengan salat, dengan puasa, haji, umrah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ubudiyah kepada Allahu Jalla wa'ala itu terkadang bisa direalisasikan oleh seseorang bukan dengan lisan, bukan dengan anggota badan, tetapi dengan hati juga bisa. Nah, maka ahli tauhid mereka selalu kembali kepada Allah Jalla wa'ala dan memohon perlindungan kepada Allah. Oleh karena yang mereka adalah orang yang paling merdeka di dunia ini. Mereka adalah orang yang paling tenang hatinya. Di sana orang lain ketakutan dan gelisah karena mampir atau kendaraannya mogok di suatu tempat yang angker, sehingga sebagian mereka ada yang memohon perlindungan kepada penjaga hutan, memanggil Mbah Fulan, Allah Fulan, ahli tauhid. Mereka kembali kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mampir turun suatu tempat pinggir laut, pinggir hutan, SPBU atau tempat yang lainnya, dia turun sebentar kemudian akan pergi lagi, atau kata Syekh Utsaimin, dia turun di situ untuk menetap selama-lamanya. Misalkan dia baru masuk rumah baru. Ya, dia baru turun ke tempat atau rumah barunya, juga dianjurkan zikir ini. Dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala kejelekan yang telah ia cipta, maka ia tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya sampai ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Andai kata terjadi sesuatu di luar pikirannya, di luar prediksinya, dia disengat oleh binatang, atau ada yang mencopetnya, ada yang membunuhnya, ada yang memukulnya, maka dia pun kembali kepada Allah. Bahwa itu mereka lakukan bukan karena mereka sudah hebat, bukan karena makhluk itu sudah hebat dan kuat, tetapi karena Allah yang telah berkehendak, yang telah mengizinkannya, karena suatu hikmah yang dia inginkan darinya, itu untuk dia berdoa, bersabar, ya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi seorang mukmin itu selalu kembali kepada Allahu Jalla wa'ala, selalu bersama Allah, baik ketika di dalam rumahnya, di dalam masjid, di dalam sholat, puasa, haji, umrah, dalam perjalanannya, di atas kendaraannya, di kebunnya, dan seterusnya. Qala yang ketiga, anna riha takunu ma'muratan bil khair wa takunu ma'muratan bis syarr. Bahwa angin yang ada itu terkadang datang diperintahkan untuk membawa kebaikan, dan terkadang dia diperintahkan untuk membawa kejelekan. Banyak umat-umat terdahulu Allah binasakan dengan angin, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah, ya, dan juga surat Ar-Rum dan surat-surat yang lainnya. Oleh karena yang ketiga, seorang melihat angin, terlebih lagi angin itu kencang, jangan justru ketawa ketiwi, tetapi hendaknya dia memperlihatkan dirinya sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Di dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan Nabi ketika melihat angin yang kencang memerah wajahnya. Merah wajah Nabi. Padahal Nabi adalah orang yang paling berani. Tiada manusia yang lebih berani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi di jalan Allah Jalla wa'ala. Tetapi ketika melihat angin yang begitu kencang atau mendung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerah wajahnya. Kemudian beliau mengingatkan keluarganya bahwa zaman dahulu ada sebagian umat ketika melihat mendung, mereka menyatakan hadza mumtiruna. Ini mendung yang akan menurunkan hujan untuk kami. Rupanya yang diturunkan oleh Allah adalah azab yang membinasakan mereka. Oleh karena ketika seorang turun hujan, dia berdoa kepada Allah, ya. Kemudian ketika hujan telah berhenti, dia pun memuji Allah dengan zikir yang Nabi anjurkan, mutirna bifadlillahi wa birahmati. Ketika dia melihat angin yang begitu kencang, ya, mengerikan ataukah tidak, dia mengucapkan doa-doa, zikir-zikir yang Nabi anjurkan, baik dengan konteks Arab yang dia hafal atau dengan kandungan konteks tersebut dengan bahasa yang dia mampu. Kemudian yang terakhir kata penulis, al-irsyadu ilal kalamin nafi' idza ra'a al-insanu ma yakrahu lis-salamati min syarri. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Kata-kata yang bagus tatkala seseorang melihat sesuatu yang tidak ia sukai, agar dia selamat dari kejelekan tersebut. Baik dengan mengucapkan konteks-konteks zikir yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ataukah, ya, memuji Allah Jalla wa'ala dengan dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala secara umum. Sebagai contoh yang sering kali kita mengabaikannya, yaitu doa ketika melihat orang lain sedang mendapatkan musibah. Walaupun bagus ya, terkadang kita melihat orang lain ketika sedang musibah, kita langsung membantunya, langsung bergerak kepadanya. Tetapi seringkali kita mengabaikan sebuah doa yang Nabi anjurkan, yaitu doa alhamdulillahilladzi afana mimma btalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari musibah yang menimpanya dan telah mengutamakan kita di atas banyak makhluk yang lainnya dengan keutamaan yang banyak. Akan tetapi baiknya doa ini tidak dia perdengarkan kepada orang yang sedang mendapatkan musibah tersebut, khawatir orang akan sensitif, lalu malah bilang alhamdulillah ya, gua dapat musibah ya. Ini harus kita tanamkan. Misalkan kita naik kendaraan, berada di lampu merah, melihat sebagian anak-anak kaum muslimin menjadi pengemis ya, mereka terlantar, enggak sekolah, jualan koran. Katakan kepada anak kita, nak, bacakan doa alhamdulillahilladzi afana mimma btalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila ya. Demikian juga melihat orang lain dapat musibah, jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam maksiat, jatuh ke dalam bid'ah. Puji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi faddalana afana mimma btalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Naam. Untuk memuji Allah jalla wa ala. Nah, demikian ahli tauhid, mereka selalu kembali kepada Allah, mereka selalu di dalam perrealisasian ubudiyah kepada Allah jalla wa ala. Naam. Baik, ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mungkin ana terlewat penjelasannya. Bolehkah kita berdoa menggunakan kata seandainya, misalnya ya Rab, jika seandainya ini baik bagiku, izinkan hamba mendapatkan pekerjaan itu, jazakallahu khairan. Jawabannya tidak mengapa. Ini telah kita bahas ya. Larangan kata lau itu, seandainya itu apabila mengandung celaan terhadap syariat, penentangan terhadap takdir, seakan-akan takdir itu enggak akan terjadi kalau dia melakukan apa yang dia andai-andaikan tersebut. Yang ketiga, membuat dia selalu sedih dan kecewa. Yang keempat, membenarkan pelanggaran agama yang dia lakukan ya, dengan beralasan takdir. Yang kelima, berandai-andai dalam angan-angan yang buruk. Selain dalam hal ini maka tidak mengapa. Bahkan telah datang doa-doa yang Nabi, dalam doa-doa yang Nabi anjurkan penggunaan lau seandainya di situ. Contohnya doa istikharah. Ya. Ya Allah, aku memohon ya kepada Allahumma inni astakhiruka, ya, meminta kepadamu pilihan yang terbaik. Engkau yang maha mampu, engkau yang maha mengetahui. Jika engkau tahu ini adalah perkara baik untukku, maka faqaddirhu li ya wabarikhu li, takdirkan perkara yang baik ini kepadaku dan berkahilah ya aku dalam hal ini. Tapi jika engkau mengetahui perkara ini buruk untukku, maka jauhkanlah dia dariku. Sini ada penggunaan kata lau. Nah, wallahu ta'ala alam misal. Masih ada yang lain? Ustaz. Naam, silakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok laut di belakang antum? Hati-hati, hanyut nanti antum. Laut asli atau apa tuh? Naam. Ada angin tuh di belakang antum tuh. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi riha. Naam, silakan. Tafadhol. Apa hukumnya ketika sholat itu memakai alas, di mana alas itu mesti sajadah, mesti datang rumah dari tebal kan, jadi yang kena itu hanya wajah kita aja dengan telapak tangan yang tempat sujud lainnya tetap di lantai, atau di tempat sujud di tempat suatu daerah mungkin yang di lapangan di mana timbul tanahnya tidak rata, apa ini boleh? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, kita jawab yang pertama dulu boleh? Ya Ustaz, kita jawab yang pertama dulu sebelum lupa. Baik, barakallahu fiik. Afwan ya. Baik, salat menggunakan sajadah hukumnya tidak mengapa kata para ulama. Kenapa? Karena itu bukan ritual ibadah tetapi fasilitas ya, dalam beribadah, wasilah. Seorang yang menggunakan sajadah saya kira tidak akan mengira bahwa salatnya dengan sajadah akan lebih berkah, akan lebih mendekatkan dia kepada Allah, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang disunahkan. Tetapi itu sebuah kenyamanan yang dia inginkan. Oleh karena kata para ulama, tidak mengapa, ya, dia menggunakan sajadah. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dud, ya. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud, ya, kedua tangan, kedua kaki, lutut, ya, kening dan hidung. Karena, ya, sajadah yang dia pakai itu bagian dari permukaan bumi yang terhampar. Yang dilarang itu adalah dia menutup anggota sujudnya dengan salah satu dari anggota sujud yang lainnya sehingga tidak semua anggota sujud mengenai permukaan bumi. Dan Nabi dan para sahabatnya pernah menggunakan sajadah yang semisal dengannya tatkala mereka sujud, matahari agak panas dan tanah panas atau agak becek. Nah, dan ini perkara dunia yang hukum asalnya adalah kebolehan. Akan tetapi saya ingat fatwa Syekh Bin Baz, beliau mengingatkan agar tidak menggunakan sajadah yang bergambar Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu syiar Allah Jalla wa'ala, rumah Allah. Tidak layak, ya, diletakkan di bagian kaki. Nah, dan kalau dia menggunakan sajadah yang bergambar Ka'bah, sangat dikhawatirkan nanti akan terinjak dengan kakinya. Oleh karenanya boleh menganjurkan kalau dia menggunakan sajadah agar menggunakan sajadah yang tidak bergambar Ka'bah. Dan nasihat lainnya kata para ulama, kalau dia menggunakan sajadah agar dia tidak menggunakan sajadah-sajadah yang membuat dia menjadi terganggu atau lalai dengannya karena gambar-gambar di sajadah yang dapat melalaikannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini sajadahnya hanya sajadah kecil, kan? Hanya untuk wajah saja. Iya, sama. Begitu. Apabila untuk saya, untuk luas aja boleh, apalagi yang kecil, kan? Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, ada keinginan mengikuti apa? Nabi katanya sebulan atau dua bulan hanya makan kurma dan air zam-zam saja. Sebulan jadi atau dua bulan hanya mau makan air zam, minum air zam-zam dan kurma saja, begitu? Ya. Baik. Bolehkah niat kita ikuti Ustaz niat untuk Nabi membuat salat dari apa? Nah. Kalau boleh, kira-kira gimana caranya Ustaz? Wallahu a'lam. Dari sisi boleh, ya boleh-boleh saja, ya. Karena hukum asal makan dan minum kan adalah kebolehan. Ya. Wakunu washarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, akan tetapi jangan melampaui batas, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Akan tetapi apakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dianjurkan untuk kita melakukannya ataukah tidak? Maka ini perlu penjelasan dari para ulama, karena secara umum para ulama di dalam ilmu usulul fiqh membagikan perbuatan Nabi kepada beberapa bagian. Yang pertama, perbuatan Nabi yang diiringi dengan anjuran dari ucapan beliau, maka ini tidak diragukan, ya, untuk dianjurkan untuk melakukannya. Atau yang kedua, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan kemudian beliau pun menyebutkan pahala. Yang ketiga, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu bukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh keumuman manusia, bukan pula perbuatan yang sifat yang kebetulan, tetapi perbuatan tersebut memang beliau lakukan sengaja sebagai bentuk peribadatan kepada Allah dan tiada dalil yang mengkhususkan perbuatan itu untuk beliau, maka ini juga dianjurkan. Yang berikutnya adalah perbuatan yang Nabi lakukan kebetulan, maka tidak dianjurkan seorang mengkhususkan perbuatan tersebut. Ya. Contohnya beliau masuk ke dalam Mekah dalam Fathu Mekah, masuk Mekah di saat Fathu Mekah menggunakan sorban hitam atau baju berwarna hitam, maka tidak dianjurkan seorang mengkhususkan baju hitam setiap harinya, karena Nabi menggunakan imamah hitam ketika masuk Ka'bah san itu kebetulan. Nah, terkait makan kurma dan air zam-zam sebulan penuh, ya, kita tahu bahwa di masa itu keumuman kaum muslimin berada di dalam kemiskinan, mereka berada dalam keterbatasan fasilitas duniawi, dan yang mudah bagi mereka san itu adalah kurma dan air zam-zam. Nah, apakah hadis yang menyebutkan, dan saya baru mendengar hadis ini, Nabi pernah makan kurma dan air zam-zam itu, ya, sebulan penuh? Yang pernah anda ketahui adalah hadis Aisyah dalam As-Sahih Bukhari atau Muslim, dari Urwah menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan tiga kali hilal berturut-turut, dua bulan penuh, tidak ada yang kami makan atau di rumah Nabi kecuali air zam-zam atau air putih dan kurma. Naam. Hanya saja ada tetangga Ansar yang terkadang mengantarkan susu unta atau susu kambing kepada kami. Menunjukkan apa? Nabi makan kurma dan air putih berdua bulan penuh saat itu, ya, karena keterbatasan, karena kemiskinan, bukan karena sengaja. Buktinya begitu datang tetangga Ansar membawa susu, beliau meminumnya. Tapi kalau antum mau coba di Pekanbaru atau di Riau, di mana antum di Riau? Satu bulan ini cuma makan kurma dan air zam-zam. Ya, itu hak antum nanti bagaimana hasilnya kasih tahu kami ya. Kalau anak di Aceh terus terang enggak sanggup ya lihat mie Aceh, lihat martabak, nasi guri. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masih ada yang lain teman-teman di Zoom, silakan. Teman-teman di Zoom menggunakan audio bagi akhwat dengan mematikan video atau dengan tulisan barakallahu fiikum. Itu ada tulisan yang masuk direct, apa tuh? Belum dibuka ya? Oh bukan ya, baik. Masih ada teman-teman, barakallahu fikum. Baik. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.